بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang hukum-hukum seputar berkurban. Kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada pertemuan sebelumnya kita bawakan penjelasan muallifun hafizahumullah taala tentang pembahasan keempat, waktu penyembelian hewan kurban. Demikian juga pembahasan yang kelima tentang cara pembagian hewan kurban, daging kurban. Kita lanjutkan penjelasan muallifun hafizahumullah taala masih berkaitan dengan pembahasan yang kelima ini. قال المؤلفون حفظهم الله تعالى ما يلزم مريد التضحية إذا دخلت عشر ذي الحجة. Apa yang diharuskan bagi orang yang ingin berkurban jika masuk 10 awal Dhul Hijjah? Sepuluh awal Dhul Hijjah yang diantara waktu zaman yang sangat mulia. Dan para ulama mereka membandingkan mana yang lebih afdal antara sepuluh awal Dhul Hijjah dengan 10 terakhir Ramadan, mana yang lebih afdal antara keduanya. Yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan yang lainnya, keutamaan 10 awal Dhul Hijjah, mal amal fi ayamin afdal minha fi hadil ashar, qalu ya Rasulullah walal jihad, qalu walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsi mali falam yarji' minha bi syai', maka maqam. Tidaklah amalan-amalan pada hari-hari lebih utama dibandingkan amalan pada 10 awal Dhul Hijjah. Para sahabat bertanya, Rasulullah, walaupun dibandingkan jihad, apakah amal saleh pada 10 awal Dhul Hijjah itu lebih afdal dibandingkan jihad? Kata Rasulullah SAW, walaupun dibandingkan jihad, kecuali jika seorang berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali, meninggal dalam peperangan, maka itu lebih afdal. Adapun selain itu, maka amal saleh, kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan pada 10 awal Dhul Hijjah itu lebih afdal dibandingkan hari-hari yang lainnya. Di mana yang lebih afdal, 10 awal Dhul Hijjah atau 10 terakhir Ramadan, yang dikuatkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, bahwa hari-harinya, siangnya, hari-harinya itu lebih afdal 10 awal Dhul Hijjah. Adapun malam-malamnya, maka 10 terakhir Ramadan itu lebih afdal. Karena 10 terakhir Ramadan, malam-malam 10 terakhir Ramadan terdapat malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar kata Allah Subhanahu wa taala lebih baik dibandingkan 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Ya, hari-harinya lebih afdal 10 awal Dzulhijjah, adapun malam-malamnya maka 10 terakhir Ramadan lebih afdal. Idza dakhalat ashru Dzulhijjah, apabila masuk 10 awal Dzulhijjah, haram 'ala man arad an yudhahi, diharamkan bagi ingin yang ingin berkurban, yang punya hewan kurban ingin berkurban, an ya'khudha min sya'rihi aw awfarihi syai'an hatta yudhahi, tidak boleh mengambil, memotong rambutnya, bulunya, kuku-kukunya sama sekali, sedikit pun, sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Di antara hikmahnya diterangkan para ulama untuk menyerupai sebagian amalan orang yang berhaji berihram. Di antara syariat orang yang berhaji al-hadyu, menyembelih hewan kurban yang dihadiahkan ke haram, penduduk haram sekitar Mekah. Dan bagi yang tidak berhaji disyariatkan ibadah udhiyah, menyembelih hewan kurban dan menyerupai sebagian hukum orang yang berhaji. Orang yang berhaji tidak boleh memotong kukunya, memotong rambutnya yang sedang berihram. Maka demikian pula orang yang ingin berkurban udhiyah, yang tidak berhaji dan ingin berkurban, dia juga tidak boleh memotong kukunya, memotong rambutnya, kulitnya, sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Li hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha marfu'a, berdasarkan hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha marfu' yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Idza dakhala al-'ashr wa 'inda udhiyatun yurid an yudhhi fala ya'khudanna sha'ra wa la yaqlimanna dhufra. Wa fi riwayah fala yamassa min sha'rihi wa bashri shay'a. Apabila masuk 10 awal Dzulhijjah dan dia punya hewan kurban ingin menyembelihnya, ingin berkurban dengannya, maka jangan mengambil, memotong rambutnya ataupun memotong kukunya. Dalam riwayat yang lainnya, jangan menyentuh atau mengambil rambutnya ataupun kulitnya sedikit pun. Hadits ini menunjukkan orang yang ingin berkurban jika masuk 10 awal Dzulhijjah dilarang mengambil atau motong rambutnya, bulunya, kukunya, kulitnya. Seandainya dia melakukannya, maka dia terjatuh dalam kesalahan, melakukan sebuah kesalahan dosa. Hendaknya bertobat kepada Allah dan tidak menghalangi sahnya untuk berkurban. Bukan berarti jika dia melakukan kesalahan ini tidak sah berkurbannya, tetap sah. Hendaknya dia bertobat kepada Allah dan tetap sah berkurbannya. Dan jika di sana ada yang mengganggu, apakah itu rambutnya bisa mengganggu matanya, ada kulitnya atau kukunya yang mau lepas, mengganggu dia ketika berjalan sakit, maka tidak mengapa dihilangkan, menghilangkan gangguan jika mengganggunya. Adapun jika tidak mengganggunya, maka jangan dipotong, jangan diambil. Dan hukum ini berlaku bagi yang punya hewan kurban. hanya berlaku bagi yang punya hewan kurban, tidak berlaku bagi yang diikut sertakan dalam pahalanya. Misalnya seorang suami berkurban dengan kambing misalnya, diniatkan untuk dia pahalanya dan untuk keluarganya, istri-istrinya dan anak-anaknya. Hukum ini berlaku hanya untuk yang punya hewan kurban, untuk suaminya. Adapun istrinya, anak-anaknya yang diikut sertakan dalam pahalanya tidak masuk dalam larangan ini. Tidak masuk dalam larangan ini. Dengan demikian selesai penjelasan beliau al-muallifun hafizahumullah ta'ala yang berkaitan dengan hewan kurban. Tambahan faedah tentang syarat-syarat sahnya sembelihan, baik itu dalam menyembelih hewan kurban ataupun sembelihan-sembelihan yang lainnya. Apakah sembelihan untuk akikah, sembelihan untuk acara walimatul urs dan yang lainnya. Ada beberapa syarat diterangkan oleh para ulama, syarat-syarat sahnya menyembelih hewan, baik itu hewan kurban maupun yang lainnya. Di antaranya adalah at-tasmiyah. Harus menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Bismillah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu mimma lam yudzkar ismullahi alaihi." Jangan kalian makan dari sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Dan syarat ini yang dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya tidak gugur walaupun dengan lupa. Ya, seandainya seorang lupa menyembelih, maka sembelihannya tidak halal. Dia tidak berdosa karena lupa, namun sembelihannya juga tetap tidak halal karena lupa membaca bismillah. Syarat yang berikutnya, di antara syarat halalnya sembelihan baik hewan kurban dan yang lainnya, inharud dam, harus mengalirkan darahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya, ma anharad dam wa dzikrasmullah alaihi fakuluh. Alat yang dipakai menyembelih dan mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, maka makanlah sembelihan tersebut. Harus mengalirkan darahnya, yaitu dengan memotong wadajain, dua pembuluh darah. Dengan memotong dua pembuluh darah. Dan lebih sempurnanya lagi, dipotong juga tenggorokan dan kerongkongan. Saluran makanan dan saluran pernafasan. Jika dipotong semuanya itu lebih sempurna. Namun jika hanya dipotong dua pembuluh darahnya, tidak terpotong saluran pernafasan dan saluran makanan minumannya, itu sudah halal. Halatid dhabiha, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Namun lebih sempurnanya lagi, dipotong 4, dua pembuluh darah dan al-hulqum wal mari, saluran makanan, minuman dan saluran pernafasannya, tenggorokan, kerongkongannya, dipotong semuanya. Demikian juga di antara syarat sahnya sembelihan, an yakuna dhabihu akilan, yang menyembelih harus berakal. Harus berakal, bukan orang yang tertutup akalnya, apakah itu gila dan yang semisalnya. Karena harus ada niat, niat untuk menyembelih. Sementara orang yang gila tidak ada niatnya. Kemudian syarat yang berikutnya, an yakuna musliman au kitabiyan. Yang menyembelih harus muslim atau kitabi, ahlu kitab, Yahudi atau Nasrani. Adapun selain muslim, selain kitabi, maka tidak halal sembelihannya bagi kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, "Wa ta'amul ladina utul kitab halul lakum." Makanannya ahlul kitab, yaitu sembelihannya, penafsiran Ibnu Abbas dan yang lainnya, itu sembelihannya mereka. Sembelihannya ahlul kitab halal bagi kalian. Adapun selain ahlul kitab dari orang-orang kafir, apakah itu majusi, musyrikin, dan yang lainnya, tidak halal sembelihannya bagi kaum muslimin. Dia menyembelihnya harus muslim atau kitabi. Ini berapa syarat? Nah, di antara syarat-syarat halalnya sembelihan. Nah. Dan di antara adab dalam menyembelih hewan kurban, di antaranya adalah walihidda syafratah walihidda bihatahna. Hendaknya menajamkan pisaunya dan menenangkan hewannya. Ini syarat pisau yang dipakai, hendaknya pisau yang tajam. Jangan pisau yang tumpul karena akan menyakitinya, menzalimnya. Demikian juga ditenangkan hewannya. Jangan diperlihatkan pisaunya ke hewan tersebut. Akan membuatnya takut. Demikian juga ketika menyembelih, hendaknya jangan diperlihatkan ke teman-teman yang lainnya yang belum disembelih. Karena akan menimbulkan rasa takut pada mereka melihat temannya disembelih. Ini afdolnya. Mungkin ini berapa hukum yang berkaitan dengan seputar berkurban. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang hukum-hukum seputar berkurban. Jika ada pertanyaan terkait pembahasan ini, jika tidak ada kita cukupkan. Kenapa? Tidak membaca basmalah. Kita mengetahui dia tidak baca basmalah saat menyembelihnya. Pendapat jumhur ulama, ahlul kitab disyaratkan penyembelihannya sama dengan muslim. Itu harus juga membaca tasmiyah. Harus membaca bismillah ketika menyembelihnya. Sehingga ketika diketahui Ketika menyuli dia tidak baca bismillah, misalnya kita berada di sampingnya, tahu nam. Dia tidak mengucapkan bismillah, tidak menggerakkan bibirnya baca bismillah ketika menyembelihnya, maka tidak halal sembelihannya sebagaimana sembelihan muslim ketika tidak membaca bismillah nam. Adapun jika tidak diketahui baca bismillah atau tidak, hukum asalnya sembelihan muslim, sembelihan kitabi asalnya baca bismillah halal nam. Jika tidak diketahui nam. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, ketika Rasulullah tanya, Rasulullah datang kepada kami daging dari kaum muslim yang baru masuk Islam. Nah, kami tidak tahu apakah mereka baca bismillah atau tidak, baru masuk Islam. Kata Rasulullah SAW, Sammullah alaih wa kuluhnam. Kalian dengan baca bismillah makanlah. Nah, sembelihan muslim hukum asalnya baca bismillah halal. Nah, dikembalikan ke hukum asalnya. Nah, jika kita tidak mengetahui. Nah, wallahu a'lam. Jika sudah tidak ada, nah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.